Yo, shout out to Bester TV. Yo. BVT and apa ini namanya? I love the speed, Mickey. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Yeah, memang kenapa kalau tuh ibu, gak punya pacar punya wife.